wa amma syahidu fala yusalla alaihi kama dzakarahul musannifu biqaili wa tsnani la yughsalani wa la yusalla alaihi ma. Seorang yang wafat di saat berperang menghadapi orang kafir, dia tidak disolati, dia tidak harus disolati. Dan ini adalah yang dijelaskan oleh penjelasan musannif, penjelasan pengarang kitab takrib, yaitu ada dua orang, ada dua jenis orang yang tidak disolati dan tidak dimandikan. Ahaduhuma asyahidu fi ma'rakatil musyrikin. Yang pertama adalah syahid, orang yang mati dalam peperangan melawan orang musyrik. Wahwa man mata fi qitalil kufari bisa babi. Syahid ialah seorang yang wafat di saat berperang melawan orang kafir, dan kematiannya disebabkan oleh peperangan. Sawa'un qatalahu kafirun mutlaqan aw muslimun khata'an aw 'ada silahuhu ilaih aw saqata 'inda bayh aw nahwi dzalik. Sebab kematian ini harus disebabkan dari peperangan. Contoh yang sangat mudah adalah dia dibunuh oleh orang kafir, atau bisa juga dia dibunuh oleh pasukannya sendiri, dibunuh oleh orang Islam, tetapi pembunuhan itu salah, jadi salah sasaran. Ada temannya yang salah sasaran kemudian membunuhnya, atau dia terbunuh dengan pedangnya sendiri, jadi pedangnya berbalik ke arahnya sehingga dia mati dengan pedangnya sendiri. Ataupun bisa juga dia terjatuh dari kendaraannya, terjatuh dari kuda atau terjatuh dari untanya di saat berperang, atau selainnya. Intinya adalah bila seseorang mati saat berperang melawan orang kafir dan kematian itu disebabkan oleh peperangan, maka dia tergolong orang yang syahid. Fa'in mata ba'dan kitu il kita li bijirohatin fi yukta'u bimautihi minha fa'wairu syahidi fil adhar. Bila kematian seseorang itu setelah selesainya peperangan, jadi peperangan sudah selesai, dia masih hidup. Dia masih hidup tapi dia memiliki beberapa luka yang dipastikan dengan luka itu dia mati. Jadi saya ulangi, bila ada seseorang yang mati setelah selesainya berperang, kematian itu disebabkan oleh luka, luka yang dialaminya, dan dipastikan matinya disebabkan oleh luka itu. Jadi di saat berperang dia tidak mati, dia hanya mengalami luka-luka, dan setelah peperangan selesai dia masih dalam keadaan luka dan belum mati, lalu kemudian sesaat kemudian dia baru mati. Kematian ini dipastikan oleh ahli medis karena luka yang dialami. Orang yang demikian ini terdapat perkhilafan antara ulama. Menurut Qaul Adhar, pendapat yang dianggap lebih kuat, hukumnya tidak termasuk syahid. Wakadha law mata fi qitalil bughati aw mata fil qitali la bi sababil qital. Hukum seorang yang tidak termasuk syahid adalah seseorang yang mati dalam peperangan melawan pemberontak. Jadi peperangan yang bisa menghasilkan status syahid adalah peperangan yang lawannya adalah orang kafir. Kalau lawannya adalah pemberontak, orang Islam sendiri yang berstatus pemberontak, ini kematian di dalamnya tidak tergolong syahid. Atau mati di dalam peperangan tetapi tidak disebabkan peperangan. Jadi dia mengikuti perang dan masuk dalam pasukan perang, tetapi di tengah-tengah itu misalkan penyakit jantungnya kumat kemudian mati, itu juga tidak termasuk tergolong orang yang mati syahid. Intinya adalah orang yang mati syahid adalah orang yang mati orang yang mati dan kematiannya disebabkan oleh peperangan. Wathani siktullah dilam yastahila. Yang kedua adalah bayi yang belum sempurna. Jadi bayi yang lahir yang dia belum menangis. Sikto artinya janin ya, janin yang belum sempurna, yang belum menangis. Bila ada seorang bayi yang lahir dan setelah lahir dia tidak nangis, dalam arti sudah sudah mati atau bayi yang keguguran itu juga tergolong mayit atau jenazah yang tidak disolati dan tidak dimandikan. Ai lam yarfa sautahu sorihon, dia tidak berteriak menangis. Fa in istahalla sorihon aw baka fa hukmuhu kal kabir. Tapi bila bayi yang lahir itu sebelum dia mati sempat menangis, sempat berteriak dengan menangis, atau sempat menangis meneteskan air mata, maka hukumnya seperti orang dewasa. Jadi sikto ini artinya adalah bayi yang keguguran. Bayi yang keguguran ini hukumnya bisa seperti syahid, yaitu tidak dimandikan dan tidak disolati, bila memang tidak ada tanda-tanda kehidupan setelah lahir. Tanda kehidupan itu bisa menggunakan tanda berupa tangisan yang keras atau menangis meneteskan air mata tanpa ada suara yang keras. Basik tu bitaslisin alwaladun nazilu qabla tamamihi makhudun minasukut. Kata siktu huruf sin bisa berharokat tiga, bisa siktu, saktu, dan suktu. Artinya adalah anak yang lahir sebelum dia sempurna. Dan kata siktu diambil dari kata sukut. Jadi makna asli dari siktu pengambilannya dari kata sukut yang berarti terjatuh. Wa yuksalul mayyitu witron salasan aw khamsan aw aktsara min dzalik. Kesunahan memandikan mayit adalah basuhannya berjumlah ganjil. Jadi basuhan mayit berjumlah ganjil, bisa 3 kali, bisa 5 kali atau lebih. Wa yakunu fi awwali ghusli sidrun ayusannu ayasta'inal ghusilu fil ghuslatil ula min ghuslatil mayit bisidrin aw khitmi. Disunahkan bagi orang yang memandikan mayit untuk menggunakan benda atau sesuatu yang bisa membersihkan mayit. Dalam kitab ini dicontohkan dua nama tumbuh-tumbuhan, yaitu sidr dan khitmi. Keduanya ini adalah nama tumbuh-tumbuhan, biasanya diartikan dengan pohon bidara dan pohon khitmi. Artinya ini kitab zaman dahulu sehingga mencontohkan alat untuk membersihkan mayit berupa daun-daunan atau pepohonan. Intinya adalah disunahkan untuk menggunakan benda-benda sesuatu yang bisa membersihkan mayit. Contohnya seperti sabun, kalau zaman sekarang sabun. Wa yakunu fi akhirhi. Dan penggunaan sabun atau sidr, pohon bidara atau khitmi ini dicampurkan ke dalam air di saat basuhan pertama. Wa yakunu fi akhirhi ay akhiri ghuslil mayyiti ghairil muhrim syai'un qalilun min kafur. Dan di basuhan terakhir disunahkan untuk mencampur air dengan kafur. Kafur ini juga sama merupakan tumbuh-tumbuhan yang tergolong tumbuhan untuk digunakan wangi-wangian, tumbuhan yang digunakan untuk minyak atau wangi-wangian. Jadi di basuhan pertama memandikan mayit dicampur dengan sidr atau khitmi atau sabun kalau zaman sekarang, dan di basuhan terakhir menggunakan kafur atau tumbuh-tumbuhan yang digunakan pewangi. Kalau zaman sekarang intinya di menggunakan hal-hal yang berguna untuk mewangikan mayit atau jenazah. Bihaitsu la yughayyirul ma, dan campuran ini tidak diperbolehkan dicampuri banyak sehingga bisa merubah sifat air. Tentunya kalau merubah sifat air ini nanti air yang digunakan tidak lagi bisa mensucikan mayit, tidak bisa lagi mengesahkan untuk memandikan mayit. Wa'lam anna aqalla ghuslil mayyiti ta'mimu badanihi bil ma'i waratan wahidah. Untuk minimal memandikan mayit sendiri ini sebenarnya cukup dengan meratakan air ke badan mayit. Jadi selama air sudah merata ke badan mayit dan hanya satu kali, kewajiban itu hanya meratakan satu kali. Jadi selama air sudah merata ke badan mayit dan sudah dilakukan satu kali, maka kewajiban memandikan mayit sudah gugur. Wa amma akmaluhu famadkurun fil mabsutat. Dan tentang kesempurnaan memandikan mayit ini tidak dijelaskan di dalam kitab ini, tetapi dijelaskan di dalam kitab lain yang tentunya penjelasannya lebih lebar dan lebih luas.